Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pembahasan kita masih berada pada hadis ke-237 bab terkait dengan ta'zim hurumatil muslimin, menjunjung tinggi kehormatan kaum muslimin. Hadis tersebut terkait dengan hak muslim yang satu kepada muslim yang lainnya. Ada 5 perkara berdasarkan hadis yang disebutkan. Dan kita pada pembahasan hak yang kedua berkaitan dengan iyadatul mariyud, menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Di sana padanya bab fadlu iyadatul mariyud. Kita ambil faedah adanya satu bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah pada kitabnya Al-Adabul Mufrad, kitab yang sempat tertunda belum berlanjut pembahasannya sampai hari ini. Dan kitab itu sudah pernah dibahas pada kajian Ahad malam. Padanya satu bab tentang fadlu iyadatil marid. Beliau rahimahullah sebutkan tentang keutamaan menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Riwayatnya disebutkan haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Asim an Abi Qilabah عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء قال بهو أبو أسماء menyebutkan riwayatnya من عاد أخاه kana fi khurfatil jannah. Beliau menyatakan bahwa seseorang yang menjenguk saudaranya yang dalam keadaan sakit, kata beliau, kana fi khurfatil jannah, maka dia sedang berada pada khurfahnya al-jannah, kebun kurma yang berada di dalam al-jannah. Naam. Makna yang mana siap untuk dipetik. Naam. Khurfatul jannah. Perkataan beliau ini menunjukkan tentang keutamaan seseorang yang menjenguk saudaranya yang dalam kondisi sakit, yang itu merupakan hak muslim satu dengan muslim yang lainnya. Diibaratkan demikian, fi khurfatil jannah. Maka kata Abu Asma bertanya kepada Abu Qilabah, naam, atau riwayat tadi disebutkan dari Abu Qilabah, kemudian Abu Asma menanyakan kepada Abu Qilabah, ma khurfatil jannah, apa makna dari khurfahnya al-jannah. Maka Abu Qilabah pun menyatakan, janaha, yakni seseorang tadi seperti atau dikatakan memetik dari kurmahnya di dalam al-jannah. Naam. Diibaratkan orang yang menjenguk saudaranya, maka dia adalah memetik buah kurma yang berada di dalam al-jannah. Maka Abu Asma menyatakan kepada Abu Qilabah, naam, dari manakah riwayat tadi? Maka disebutkan bahwa riwayat itu berasal dari Thauban, dari sahabat Rasulullah SAW, yang mana Thauban meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini satu riwayat yang menunjukkan tentang keutamaan iyadatil marid. Naam. Bagian dari ibadah tatkala seseorang melakukannya karena Allah jalla wa ala. Naam. Dan dia menjalankan salah satu sunnah dari sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ali wasallam. Kalau tadi sudah kita ketahui satu di antara keutamaan menjenguk saudaranya yang sedang sakit, maka di sana pula tambahan riwayat yang disebutkan rangkaian dari sekian amalan-amalan lain yang termasuk padanya adalah iyadatul marid. Al-Imam Bukhari menyebutkan sanadnya, haddatsana Muhammad ibn Abdul Aziz qala haddatsana Marwan ibn Muawiyah qala haddatsana Yazid ibn Kisan عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه. Dari rentetan perawi-perawi atau rentetan sanad tadi yang berujung sampai sahabah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Naam, maka kita jawab beliau adalah Abu Hurairah. Apabila ditanya siapakah dari sekian sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, maka kita jawab beliau adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau dikumpulkan sekian hadis-hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka muncul nama yang berada pada peringkat pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang terbanyak. Naam. Karena kesempatan beliau yang banyak mencurahkan waktu untuk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat mungkin para sahabat tidak memiliki kesempatan sebanyak beliau. dengan kesibukannya masing-masing. Nah, sehingga adanya keterpautan periwayatan dari Rasulullah SAW. Maka para ulama menyebutkan yang terbanyak adalah dari jalan Abu Hurairah. Beliau memiliki kesempatan untuk mendampingi, untuk bermulazamah, menyempatkan waktu dari sekian kesibukan, bahkan kesibukan secara maksimal dalam kesehariannya diperlukan dan sengaja dikhususkan untuk talabul ilm, untuk menimba ilmu langsung dari sumber yang jernih, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang manfaatnya terus berlangsung sampai sepeninggal beliau. Hadith-hadith yang dibacakan hampir-hampir tidak lepas atau banyak dari jalan beliau, sehingga dengan itu bercucuran pahala kepada beliau walaupun beliau telah tiada sekian abad yang lalu. Untuk dirinya, dengan maksud untuk mengangkat kejahilan pada dirinya yang kemudian bermanfaat untuk lainnya. 6. Berbeda dengan kesibukan dunia, yang itu dicapai dengan maksimal sampai mungkin mengesampingkan dari kesempatan untuk menuntut ilmu. Bahkan mungkin kesempatan talabul ilm dijadikan suatu waktu yang sekedar, waktu yang ketika ada kesempatan seakan-akan waktu yang sekunder. Jika punya waktu dan tidak ada kerjaan atau tidak ada janji dan ada kepentingan yang lain, maka barulah menyempatkan untuk mengaji, untuk mempelajari ilmu. Tentu tidak demikian seorang muslim, maka hendaklah kewajiban untuk menuntut ilmu adalah dikedepankan. Merasa dirinya butuh terhadap agama Allah Jalla wa'ala, dia bagi waktu dalam kehidupannya dan dia berusaha untuk memprioritaskan waktu untuk talabul ilm. Tentu mencari ma'isya, mencari penghidupan adalah diperlukan, tapi jangan sampai kemudian mengalahkan dari kewajiban yang penting terhadap agama Allah adalah meniti kehidupannya di atas ilmu agama Allah dengan ikhlas sesuai dengan tuntunan, dan kemudian dia lakukan dengan kesabaran. Maka insyaallah ta'ala apa yang dia dapati akan mendapatkan keberkahan, dan dengan maksud berusaha apa yang dia dapatkan untuk diamalkan. Menuntut ilmu bukan sekedar wawasan, bukan sekedar untuk didengar saja atau diperbincangkan sebagai pengetahuan belaka. Tidak demikian. Maka kita lihat bagaimana para sahabat menuntut ilmu, menimba dan menimba dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya dan bertanya, tujuannya adalah untuk diamalkan, sehingga berkahlah ilmu yang ada pada mereka. Kembali kepada beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha al-yawm minkum sha'ima. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya di hadapan para sahabatnya, siapa yang di pagi hari ini, siapa yang di hari ini melakukan puasa di antara kalian? Qala Abu Bakar, menjawablah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ana, saya ya Rasulullah. Kemudian beliau ajukan pertanyaan yang kedua, man ada minkum al-yaum maridan. Asyahid atau bukti terkait dengan menjenguk saudara yang sedang sakit pada pertanyaan Rasul yang kedua ini, man ada minkum al-yaum maridan, Siapa yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit di antara kalian? Qala Abu Bakar, maka Abu Bakar pun menjawab, aku ya Rasulullah. Nam, tidak ketinggalan dengan amalan saleh yang berikutnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi yang ketiga. Man syahida minkumul yaum janazah? Siapa pula di antara kalian hari ini yang menyaksikan janazah? Menyaksikan yakni dia menyolati, dia mengantarkan jenazah sampai dimakamkan. Naam. Siapa di antara kalian yang melakukan itu? Maka Abu Bakar pun menyatakan, saya ya Rasulullah. Naam. Pertanyaan Rasul yang ketiga, man at'amal yaum miskina? Siapa pula di antara kalian yang memberi makan kepada orang miskin di hari ini? Empat pertanyaan semua berkaitan dengan amalan satu hari. Enam. Melakukan puasa, kemudian di saat yang bersamaan dia menjenguk saudaranya yang sedang sakit, kemudian pula di hari itu dia bisa menyaksikan jenazah. Dan yang keempat adalah dia memberi makan orang miskin. Dengan pertanyaan yang keempat itu pula, maka Abu Bakar juga yang menyatakan dengan jawaban seperti ketiga yang sebelumnya, saya ya Rasulullah. Memang pantas bahwa beliau adalah manusia yang termulia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan tentunya para sahabat yang lainnya. Maka diletakkannya urutan setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam karena padanya keutamaan yang lebih. Naam. Dan kemudian datanglah pada urutan yang berikutnya dan berikutnya. Maka apa yang disebutkan dalam hadis ini, amalan dari sekian amalan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, majtama'a hadhil khisal fi rajulin fi yaumin illa dakhala al-jannah. Tidaklah pada diri seseorang terkumpul dari empat amalan saleh tersebut. Enam, amalan saleh tadi yang telah disebutkan dalam satu hari, illa dakhala al-jannah, melainkan Allah akan masukkan dia ke dalam al-jannah. Enam, hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh penulis kitab Al-Adabul Mufrad Al-Imam Bukhari rahimahullah. Di sana padanya keutamaan dari menjenguk saudaranya yang sedang sakit dalam satu rangkaian dengan amalan-amalan yang lainnya. Sehingga barangkali atau siapa yang Allah kehendaki diberikan kesempatan untuk melakukannya dalam sehari empat amalan tersebut. Enam, mudah-mudahan sebagai modal baginya untuk Allah masukkan dia ke dalam al-jannah. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kita dalam masalah kebaikan. Enam, ini diantara sekian keutamaan iyadatul marid. Dan telah disebutkan tentang adab-adabnya. Adab yang disebutkan oleh para ulama atau etika ketika menjenguk saudara yang sedang sakit. Hendaknya dia tidak banyak berbicara dengan orang yang sakit. Hendaknya dia tidak terlalu sering dia untuk besuk. Hendaknya dia tidak pula terlalu lama berdiam diri ketika dia membesuki. Demikian pula beberapa perkara lainnya yang jikalau itu memberatkan kepada orang yang sedang dijenguknya. Tapi itu semua kembali kepada kondisinya, kembali kepada permasalahannya. Jika itu tidak memberatkan bagi yang si sakit, maka tidak masalah. Nah, setelah kita mengetahui hak muslim satu dengan muslim yang lainnya pada perkara yang kedua, sebelum kita beranjak pada masalah yang ketiga, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ada beberapa perkara yang perlu diingatkan juga bagi orang yang sakit. Yang bagi an yas'alu an yas'a, bagaimana Anda melakukan salat dalam kondisi sedang sakit seperti ini? 6. Dengan pertanyaan itu paling tidak akan mengingatkan kepada yang sakit. Barangkali juga dia tidak mengerti, atau barangkali pula orang yang sakit tadi kadang-kadang dia sholatnya tidak 5 waktu. Siapa tahu dengan sakit yang Allah takdirkan, kemudian dijenguk, mengingatkan dia dengan kewajiban yang utama setelah 2 kalimat syahadah. Nah, tentunya dengan tutur kata yang baik, tidak menyebabkan dia tersinggung. Paling tidak mengingatkan kepada dia, kaifa yusalli, bagaimana antum kalau sholat sedang sakit ini? Nah, siapa tahu kemudian dia tidak sholat. Dengan pertanyaan itu setidaknya menegur seakan-akan dia sholat. Sehingga perlu adanya perkara yang difahami dalam kondisi sedang sakit. Li'anna kathiran minal marda yajhal. Karena banyak, kata beliau rahimahullah, dari orang yang sakit itu tidak mengerti. Hal yusalli bil ma' au bitayammum. Apakah dia ketika sakit itu harus berwudu dengan air ataukah dengan tayammum? Nah, ini kalau tidak belajar sebelumnya maka tidak mengerti. Tiba-tiba kemudian qadarullah, Allah takdirkan dia sakit. 6. Tidak ada seseorang yang bisa dia tanyai. Padahal itu kewajiban yang terus-menerus selalu datang setiap harinya. 6. Wahal yusalli kulli salatin fi waktiha au yajma'. Apakah boleh bagi orang yang sakit itu untuk menjamak salatnya, ataukah dia harus salat itu tepat pada waktunya? 6. Maka perkara semacam ini, kata beliau, adalah sangat penting. Karena sekali lagi, banyak di antara yang sakit tidak memahami perkara-perkara yang terkait dengan yang menjadi keharusan baginya. Sampai-sampai kata Syekh Ibnu Utsaimin, inna ba'dal marda yadhunnun annahu idza jaza lahum al-jama' jaza lahum al-qasr wahum fi biladihim. Sebagian mereka menyangka bahwa kalau mereka diperbolehkan untuk menjamak salatnya, maka secara otomatis mereka diperbolehkan untuk mengqasr walaupun mereka sedang berada di daerahnya. Muncul persangkaan demikian. Jadi seakan-akan suatu hal yang satu paket. Ketika diperbolehkan jamak, berarti secara otomatis diperbolehkan untuk qasar. Padahal ini kedua masalah yang berbeda. Tidak mesti selalu bergandengan. 6. Maka perlu diingatkan, kata beliau, idza kana al-marid musafiran ila mustashfa fi ghairi baladih falahu an yaqsura wa yajma'. Betul demikian bahwa dia boleh menjamak dan sekaligus dia dibolehkan untuk mengqasar ketika seseorang yang sakit tadi mengharuskan untuk dievakuasi atau berobat di rumah sakit di luar kotanya. 6. di luar daerahnya, maka dengan itu dia diperbolehkan menjamak dan mengqasar. Menjamak tentunya telah kita pahami, kalau kita sudah belajar insyaallah sudah paham semua bahwa zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jangan sampai kemudian tidak paham bahwa nanti asar dengan maghrib, nam, atau isya dengan subuh, nam, kan jamak juga katanya. Ketahuilah bahwa menjamak adalah maksudnya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Dan ketika dia dalam keadaan musafir, maka orang yang sakit tadi diperbolehkan sekaligus mengqasar, sehingga zuhurnya dua dan asarnya dua, maghribnya tiga, isyanya dua. Sedangkan ketika dia berobat di wilayahnya, di daerahnya, di rumah sakit, di kotanya, maka dia hanya diperbolehkan untuk menjamak tanpa diperbolehkan untuk mengqasarnya. Nah, bisa dipahami? Nah, itu sesuatu yang diperbolehkan. Nah, jika memungkinkan tentunya dia sholat pada waktunya, masing-masing sholat di waktunya. Jika tidak memungkinkan atau memberatkan baginya, maka boleh baginya untuk menjamak, walaupun dia berada di negerinya atau di daerahnya. Karena masalah jamak dan masalah qasar, kata beliau, adalah la yatalazaman, tidak selalu bersamaan. Naam. Qad yushra al-qasar dunal jamak. Bisa jadi disyariatkan dia mengqasar tapi tanpa dijamak. Naam. Seperti apa? Mengqasar tanpa jamak. Naam. Orang yang musafir, naam. Orang yang musafir, naam, dia berhak untuk mendapatkan qasar. Naam. Tetapi jika mungkin untuk tidak menjamak, maka dia tidak menjamaknya. Dia memiliki hak untuk mengqasar tapi tanpa jamak. Di sana ada pendapat para ulama, jika dia meniatkan sendiri, jika lebih dari batas itu, maka dia lakukan sebagaimana keumuman para muqimin. Naam. Jika dia sudah niatkan sebelum safarnya bahwa saya akan berada di daerah yang akan saya tuju lebih dari 4 hari, maka dia tidak mengqasarnya. Naam. Akan tetapi jika dia sudah niatkan saya akan berada di sana 1 atau 2 hari atau 3 hari atau batas 4 hari maksimal, maka dia berhak untuk mendapatkan qasar tapi belum tentu menjamaknya. Walaupun menjamak adalah sesuatu yang dibolehkan, tetapi afdal baginya sholat pada waktunya. Dia tetap mendapatkan hak qasar. Mengqasar artinya menyingkat atau mengurangi jumlah rakaat, dan itu hanya yang jumlahnya 4. 4 menjadi 2. Dan bukan 3 dan 2. Nah. Maka terkadang disyariatkan qasar tanpa dijamak. Sebagaimana hal itu berlangsung bagi orang-orang yang melakukan haji. Di saat mereka melakukan hari-hari di Mina, hari-hari di Mina, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, maka dia akan mabit atau menginap atau tinggal di Mina selama 2 atau 3 hari setelah Idul Adha. Maka di sana dia sholat pada waktunya dengan diqasar tanpa jamak, yakni ketika zuhur azan, kemudian setelah itu qomat, kemudian sholat zuhur 2 rakaat selesai. Asarnya kapan? Dia tunggu sampai di saat waktunya asar. Maka azan, kemudian qomat, kemudian sholat asar 2 rakaat berjamaah. Naam. Maka demikian pula musafir dengan rincian seperti tadi, maka dia punya hak qasar, tetapi tidak mengharuskan jamak. Akan tetapi bagi musafir yang tidak memiliki kesibukan yang mendesak, yang sangat, maka dia tetap dianjurkan untuk sholat bersama muqimin. Sholat jamaah bersama muqimin, maka aturannya ikut bersama imam muqim. Jangan disalahfahami kemudian imamnya sholat isya 4 rakaat imam muqim, kemudian dia sebagai musafir memangkasnya menjadi 2. Dia salam pada rakaat yang kedua pada sholat isya. Kenapa? Kan saya musafir. Ini suatu kejanggalan, suatu keanehan, suatu kesalahan di dalam memahami penjelasan ini. Sehingga dia tetap untuk mengikuti aturan muqimin. Berbeda ketika dia sebagai imam musafir tadi sebagai imam, maka makmumnya mengikuti, makmum yang muqim adalah mengikuti jumlah yang sesungguhnya. Nah, ketika imam musafir salat isya 2 rakaat, maka yang muqim melanjutkan 2 rakaat lagi. Nah, berbeda antara imam muqim dengan imam musafir. Waqad yusra al-jam' dunal qasr. Dan bisa jadi dimungkinkan terkadang menjamak tanpa mengqasar. Menjamak tanpa mengqasar sebagaimana kondisi orang sakit tadi yang opname di rumah sakit di daerahnya. Jika tidak memungkinkan untuk sholat pada waktunya, dia diberikan kelonggaran untuk menjamak tapi tanpa mengqasar. Waqad yusra'ani jami'an. Dan bisa jadi disyariatkan keduanya, menjamak sekaligus mengqasar. Kapan itu? Ketika musafir berada di perjalanan. Nah, misalkan dia naik bis dari Denpasar ke Surabaya atau ke Malang, maka biasanya maghrib isya di jalan. Maka dia punya hak apa? Dua-duanya, jamak dan qasar. Jika dia tidak memungkinkan untuk sholat di Denpasar sebelum bis berangkat, maka dia bisa sholat nanti ketika bis berhenti, ketika waktunya makan. Kira-kira masih jam 10 sampai di 6 di situ Bondo dan semisalnya. Maka dia sholat di sana maghrib 3 rakaat dulu, kemudian setelah itu qomat sholat isya 2 rakaat, jamak qasar. Maka bertemu dua-duanya, jamak sekaligus qasar. Ini masalah juga yang berkaitan dengan al-mardah, orang yang sakit. Siapa tahu dengan pertanyaan yang semisal seperti ini kemudian akan membuka Maka jangan diremehkan satu ilmu. Pertanyaan masalah sepele aja kok ditanyakan gitu. Jangan menganggap satu pertanyaan masalah din seakan-akan masalah yang sepele, kecil. Itu perkara din yang harus kita jalani, perlu dalil, perlu penjelasan para ulama. Maka berawal dari masalah yang sedikit kemudian bisa berangsur-angsur dan berkaitan kepada masalah yang lainnya. Dan itu bagian bentuk dari menambah ilmu. Tawasau bil haq, mengingatkan kebenaran. Di saat saudara kita sedang sakit, biasanya orang sakit lebih mudah untuk dinasehati, lebih mudah untuk nerima. Kenapa? Karena kondisinya lemah. Dia mengharap orang yang mau memperhatikan. Tidak harus kamu kesana bawa apel, bawa ini, bawa itu. Tentu itu sebagai pelengkap. Tapi datangnya menyempatkan datang kesana itu kegembiraan, perhatian kepada dia. Dia lama tidak ketemu saya, tapi tahu dari mana ya kabar kalau saya sakit. Sementara dia sempatkan dia jenguk saya dan sebagainya. satu kata, tutur kata sebentar, kemudian mungkin pamit dan sebagainya, itu terkesan. Nah, orang sakit membutuhkan perhatian dan itu menjadi obat buat dia. Sehingga itu menjadi lahan bagi kristenisasi. Nah, lahan buat mereka mendatangi orang-orang sakit, mendatangi orang-orang fukara wal masakin yang lemah-lemah didatangi. Kenapa? Butuh perhatian. Ketika sudah merasa diperhatikan, nih, walaupun bukan bahasa nih, saya kadang tidak terasa. Sehingga kemudian hatinya tertunduk kepada orang yang memperhatikan dia. Ini bagian penting yang sangat membekas. Nah, oleh karenanya setiap sunnah dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mengandung maslahah, mengandung manfaat. Sehingga janganlah kita menganggap suatu kemakrufan dalam agama ini suatu hal yang ringan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah engkau menganggap suatu kemakrufan dalam agama ini dengan pandangan yang remeh. Nah, sudah memasuki waktu Isya. Mudah-mudahan dari yang sedikit apa yang kita bahas membekas buat diri kita bersama. Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Nah, itulah tujuan kita membahas ilmu, adalah supaya kita bisa mengamalkannya. Tentu kita tidaklah bisa menumpukan pada diri kita, melainkan semua dengan pertolongan Allah Jalla wa'ala. Itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.